والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Yakin? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Mendengarkan tidak? Apakah ada satu patah kata pun yang tidak didengar Allah? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Allah menyaksikan setiap maksiat kita? Menyaksikan? Allah tahu aib yang kita sembunyikan? Allah tahu persis masalah kita? Tahu? Alhamdulillah. Kalau saja keyakinan itu tidak hanya waktu ditanya, tapi setiap saat yakin begitu, jamin beda hidupnya. Tapi sebagian baru menjawab saja, selebihnya tidak dijawab, tidak ingat ada Allah yang Maha Melihat, tidak ingat Allah Maha Mendengar, sehingga mudah sekali. Orang yang senang ngobrol, ngalir, ngidul, itu ciri khas orang yang kurang keyakinan kepada Allah bahwa Allah mendengarkan setiap ucapan. Karena orang yang yakin bahwa ucapan ini pasti ada tanggung jawabnya, sulit ngobrol tuh, kecuali yakin obrolannya disukai Allah. Langsung tidak mau ngobrol ya. Apa kabar sahabat-sahabatku yang baik? Hari ini ikhwan tidak sebanyak biasanya. Mungkin sedang ada kewajiban yang lain. Kita harus mencari 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka. Baik rekan-rekan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, lihatlah. Lihatnya apa? Lihat apanya? Sorbannya? Bukan, lihat akhlaknya. Rasulullah adalah orang yang paling memahami Islam, paling memahami Al-Quran, dan terbukti paling mulia akhlaknya. Siapakah orang Islam yang paling sempurna imannya? Lihat apanya? Jawab hadirin. Lihat akhlaknya. Seperti yang tadi itu bahasa iman, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Itu buahnya, akhlaknya jadi baik. Siapakah yang ibadahnya paling bagus? Apa cirinya? Apa buktinya ibadah yang bagus? Akhlaknya. Jadi jangan dilihat pada waktu sholatnya lama, tapi sesudah itu akhlaknya jelek. Karena bukti dari ibadah yang bagus itu adalah akhlaknya jadi bagus. Pertanyaan, AA, kenapa banyak umat Islam di Indonesia yang akhlaknya belum sebagus yang seharusnya dilakukan? Satu, karena banyak umat Islam yang belum belajar tentang indahnya akhlak Islam. Betul? Terlalu banyak yang dibaca selain pelajaran indahnya Islam. Terlalu banyak yang ditiru selain indahnya Rasul. Kita dalam 24 jam sehari sedikit mencari ilmu. Dan lebih banyak lagi yang tidak mencari ilmu. Benarkah? Apalagi dulu zaman Belanda, katanya umat Islam ini dicegah untuk bisa memahami Islam. Quran juga tidak ada terjemahnya, belajar Islam susah. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kalau ilmu dihalang-halangi, maka orang tidak kuat iman dan tidak bisa beramal. Banyak mana yang datang ke majelis taklim dan yang tidak datang? Gini ya, mumpung pertanyaannya mudah, jawab ya. Bagaimana? Nah, ada yang tidak mengenal indahnya Islam karena tidak belajar. Tapi ada juga yang belajar Islam, datang ke majelis taklim, disekolahkan di sekolah Islam, di madrasah, pesantren, kampus-kampus Islam, tapi kenapa kelakuannya tidak seindah semestinya? Atau yang suami yang protes itu ya, AA katanya gini, istri saya tuh rajin sekali pengajian, seperti makan obat, sehari 3 kali, tapi perubahannya hanya pada seragamnya saja. Judesnya awet, bawelnya konsisten, pelit, kedekut, buntut kasirnya juga. Tidak ada perubahan, yang berubah itu seragamnya saja. Dan yang meningkat itu cicilan. Nah, kenapa belajar agama tidak mengubah? Sebabnya salah niat. Tidak semua orang belajar agama ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin kelihatan keren dengan ikut majelis taklim. Tuh majelis taklim itu keren, orang-orang kaya, orang-orang cakep, ingin ke bawah dianggap orang kaya. Itu tuh ke majelis itu tuh, karena kalau enggak ke sana kamu dianggap blow on, jadi kepaksa ke sana. Ada yang karena di rumah banyak kerjaan, mending ke majelis taklim bisa istirahat. Begitulah. Tidak semua orang mencari ilmu ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin disebut ustadz, ada yang ingin disebut sarjana agama, lebih kepada dunia. Jadi tidak berubah. Yang ketiga, ada orang yang belajar agama tetapi tertipu oleh ilmu. Namanya ilusi ilmu. Dia tahu, tapi dia merasa bisa dengan tahu. Seperti ini nih. Bu, jangan dekat-dekat sama si ibu itu ya. Dia itu, maaf aja, kerjanya ngomongin orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, di sana jelas sekali keharamannya ngomongin orang. Sudah hafalkan ayatnya? Di antaranya begini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? pasti engkau jijik, haram hukum. Nah, dia suka ngomongin orang, itu perbuatan haram. Ayo dia ngomongin siapa? Nah, itulah ilusi ilmu. Shh. Anak-anak, sing sabar. Ibu ingin kalian jadi anak-anak yang sabar. Sabar ya. Innallaha ma'asobirin. Mengerti anak-anak? Begitulah hadirin, sambil tidak sabar. Kita harus membangun ukhuwah Islamiyah. Jangan kayak orang-orang itu tuh. Baru juga ngomong membangun, dia sendiri yang merusaknya. Tidak jarang ilmu agama disebut untuk memuaskan nafsunya, bukan untuk mengamalkannya. Tiga. Yang ketiga, banyak orang yang belajar agama dan berusaha mengamalkannya, tapi yang diamalkan lahiriah. Sekuat tenaga dandanan seislami mungkin, sholat ke masjid bagus, ngaji, umroh, saum, senang beramal, tapi hanya lahiriah. Contohnya kita waktu sholat ke masjid sholat sholat benar, wudunya benar, bacaannya benar, gerakannya, tapi ada satu yang kurang benar. Apanya? Hatinya. Allahu Akbar. Makan apa nih siang nanti ya? Allahu Akbar. Pecel lele udah bosen. Tenang saja dengan banyak rencana. Nanti pulang naik apa nih? Selesai sholat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulut benar istighfar, hati tidak merasa salah, tidak merasa pedih dengan sholat yang jelek. Nah itulah kita. Dan sudah merasa sudah sholat. Padahal sholat tidak cukup lahiriah, harus juga ikut dengan hatinya. Benar? Ngaji senang, one day one juice bagus, tapi tidak mau belajar artinya. Tidak juga berusaha untuk mengamalkannya, tapi sudah merasa, saya tiap hari satu juz nih, jangan main-main. Lahiriah, inilah kita. Banyak sibuk beramal lahir, tapi kurang sibuk beramal hati. Ada lagi yang kelima. Ada kita yang belajar agama dan mengamalkan agama, tapi jadi penyakit hati. Jadi ujub, merasa lebih soleh dari yang lain. Jadi takabur, mendustakan kebenaran kecuali yang dia suka dan menganggap remeh orang lain. Takabur itu batarul haq wa gumtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi dengki, jadi riya. Ada orang yang sibuk beramal tapi jadi penyakit. Ini yang paling bahaya, hadirin. Ya, seperti ada anak dengan ayah yang pergi itikaf jam 2:30 pagi sampai ke masjid. Pak, pak, lihat tuh pak, orang-orang pada tidur, padahal ini kan 1/3 malam terakhir saat mustajabnya doa. Menurut bapak bagaimana? Menurut ayah sih, bagusan mereka nak tidur daripada kamu bangun ngomongin orang. Gitu. Itu mau itikaf tuh, tapi jadi sombong. Dan kesombongan ini penyakit ini. Tahajud, riya, langsung posting. Bangun sahabatku sekalian, bangun. Jadi dia membangunkan orang atau pengumuman dia sudah bangun. Senin Kamis potret. Alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa saum yang biasanya Senin Kamis, sekarang saum Daud. Wahai ibu-ibu sekalian, kudoakan agar semuanya jadi ahli saum. Benar ini teh, ngedoakan orang saum atau pengumuman? Sekarang tanggal berapa? 8. Potret juz ke-10. Tret. Masya Allah. Hanya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam 8 hari sudah selesai 10 juz. Ya Allah, terimalah amalku. Diposting hadirin. Kenapa? Sambil ya Allah, terimalah amalku. Itu teh benar. Itu amal hadirin. Tapi membuat dia penyakitan. Shh. Kenapa pada bengong begini? Merasa. Jadi yang benar itu bagaimana orang yang belajar agama? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, karena rupa kan Allah yang bikin. Sesuka Allah, harta Allah yang membagikan. Tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi ilmu itu seharusnya membersihkan hati. Orang berilmu itu hatinya makin bersih dan amalnya makin berkualitas, diterima Allah. Jadi kalau banyak ilmu, banyak amal, hati makin kotor, berarti memang bukan Allah yang dituju dari ilmu dan amalnya. Jadi kalau ingin lihat orang yang berilmu sungguhan, hatinya bersih. Yang bagaimana hati yang bersih? Hati yang bersih itu adalah hati yang tidak mengilahkan selain Allah. Makin bersih hati itu ciri khasnya adalah roja dan khaufnya ke Allah. Makin harap dan takutnya ke Allah. Hati yang kotor itu ciri khasnya harap dan takutnya kepada selain Allah. Bersandarnya kepada selain Allah. Bergantungnya kepada selain Allah. Jadi orang yang ilmunya bagus, yang amalnya bagus, dia makin lepas hatinya dari berharap kepada makhluk. Makin ingin dipuji, makin ingin diakui, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dibalas budi, makin ingin dicintai oleh makhluk, lupa kepada Allah. Itu salah satu ciri hati yang kotor. Mau bahagia, Bu? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak, harus jelas hadirin. Mau bahagia, Bu? Ini galak hati. Bukan galak, tegas ya. Mau bahagia, Bu? Jangan terlalu cinta kepada suami. Pertama mah suaminya juga belum punya ya. Pasti suami orang lebih bahaya. Kalaupun ada suami, cinta ya cinta, tapi jangan dituhankan. Apa cirinya menuhankan suami? Lebih banyak ingat suami daripada ingat ke Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap kepada Allah. Lebih takut oleh suami daripada takut ke Allah. Lebih senang dekat dengan suami daripada senang dekat dengan Allah. Suami, suami, suami, suami, suami. Nah, jadi ilah tuh. Dijamin tidak bahagia. Pak, jawab. Pak, jangan terlalu takut ke istri. Beda. Yang ini berharap, yang ini jenisnya takut. STI, suami takut istri. Kalau bapak lebih takut dimarah istri daripada takut dimarah Allah, udah ciri itu pak. Dimarah istri ya segitu-gitunya, tapi dimarah Allah habis kita pak. Shh, lelaki, dengerin ini. Karena banyak lelaki yang di kantor singa, tapi di rumah kucing. Katanya itu kalau satu istrinya, kalau dua gimana? Tikus. Itu lelaki yang kurang yakin ke Allah, tenang. Harap dan takut itu ke Allah. Makanya ilmu dan amal harus membersihkan hati kita. Lepas dari berharap ke makhluk. Gak usah pengen dipuji makhluk. Sampai jeding orang memuji kita, gak ngepek. Jangan takut dicaci makhluk. Cacian makhluk tidak bahaya. Masih ingat rumusnya? Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita? Jawab. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi hidayah? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang bisa menutupi dosa? Yang mengampuninya? Siapa yang bisa mengangkat derajat? Siapa yang bisa memberikan husnul khotimah? Siapa yang bisa melindungi kita dari azab kubur? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa kita sibuk mikirin mulut orang? Tidak ada bahayanya. Tuhan kita itu adalah Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihalangi siapapun. Apa yang tidak akan Allah berikan kepada kita tidak akan bisa didatangkan siapapun. Bersih dari kemunafikan. Nah, orang yang ilmunya benar, ibadahnya benar, bersih dari kemusyrikan. Yang mendominasi hatinya adalah Allah. Ingat apapun langsung ingat Allah. Masih ingat pelajaran yang lalu ya? Kenapa orang stres? Kenapa orang stres? Karena apa, Bu? Han? Ibu kalau bicara yang betul ya. Kenapa orang stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Kenapa orang stres? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana, Bu? Ngarang ah, baru datang dia pasti. Katanya gini, Pak, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Oh, ngarang atuh, Bu. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ibu ingat suami kurang zikir, mangga stres. Harusnya ingat suami langsung ingat Allah. Suami saya ciptaan Allah. Suami saya milik Allah. Suami saya diurus oleh Allah. Suami saya dalam genggaman Allah. Yang membulak-balik hati suami adalah Allah. Yang bisa menjaga suami hanyalah Allah. Allah. Jadinya cemburu ke suami, ambil air wudhu, sholat, titipkan ke Allah, jamin tenang. Gitu, Pak. Ingat calon istri, ingat jawab. Ingat calon istri, ingat mikir jodoh, ingat gitu. Ya Allah, saya ciptaan-Mu. Akhwat juga semuanya ciptaan-Mu. Engkau tahu saya pengen menikah. Bukan yang ini, saya udah cukup ya. Saya si KB, dua saja cukup. Ya Allah, ini misalkan saudara belum punya jodoh. Ya Allah, bukankah yang membuat saya pengen jodoh juga hanya Engkau? Iya kan? Kalau Allah cabut keinginan gak ada pengen tuh. Hanya Engkau yang bisa menjodohkan. Tiada satupun akhwat kecuali ciptaan-Mu. Engkau yang memiliki, Engkau yang membulak-balik hati. Makin banyak ingat Allah pasti makin tenang. Ingat rezeki, mikir rezeki, ingat Allah. Mikir kesehatan, ingat Allah. Itulah yang membuat hati makin bersih. Orang yang hatinya bersih tidak ada riweh dengan pengen dipuji, dikagumi orang. Enggak ada perlunya. Perlunya cuma satu saja, disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita bahas amalnya. Tadi kita sudah amal salat, alhamdulillah, ngaji sudah, tapi ada satu amal yang rada kurang padahal dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana amal ibadah ini bisa berbekas kepada amal sosial kita. Nih contoh ya, ada yang minum duduk, ditanya kenapa kamu minum duduk pakai gelas plastik, gelek-gelek, karena sunnah harus habis. Loh, minum sambil duduknya sunnah, tapi dia itu buang sampah. Loh, ini serius bu. Pernah suatu saat tabligh akbar disuguhin makanan. Selesai tabligh akbar, sampah di mana-mana. Padahal tabligh akbar itu zikrullah, membahas tentang Rasulullah, sholawat, munajat. Tapi kenapa sampah berserakan? Tahu gak artinya sampah berserakan? Artinya orang yang menyampah itu, satu, dia manusia zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan itu tidak pada tempatnya, artinya zolim, tidak punya rasa malu, tidak punya tanggung jawab, tidak disiplin. Bayangkan dari buang sampah itu ya. Ulangi apa aja sih tadi? Satu, tidak punya rasa malu, tidak punya tanggung jawab, tidak disiplin. Dia zolim. Banyak lebih dari itu. Malas. Bayangkan hadirin, datang ke majelis taklim, belajar ilmu, zikir, salawat, semua itu baik, tapi kenapa ujungnya sampah? Berarti ada yang kurang dari umat Islam ini. Kepedulian sosial dia, tanggung jawab terhadap orang lain. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaat bagi manusia lainnya. Ini serius bu. Pak, sedih sekali lihat masjid, tempat sholat, tempat menimba ilmu, tempat silaturahim, kotor. Toiletnya kotor, bau, raknya juga kotor. Ini kenapa bisa begini? Karena umat Islam masih sering terpaku ibadah itu kepada ibadah mahdoh saja. Di Jepang, saya dengar dari sahabat saya yang kesana dan juga pernah kesana, kalau lihat orang bingung, orang Jepang tuh mendatangi. Lihat turis bingung, ada yang bisa saya bantu? Proaktif. Alamat, oh ini di sana, saya antar. Diantar. Belum mengenal Islam, belum mengenal Allah, tapi mengenal akhlak menolong orang lain. Senang dengarnya? Di Oman, negara Islam, ada tradisi yaitu memuliakan tamu. Jadi kalau sedang jalan, naik kendaraan, kelihatan ada orang asing jalan, itu berhenti. Ditanya mau kemana, perlu saya antar? Mereka senang sekali proaktif. Di Swiss, di kampungnya itu ada kios di depan rumah tuh, di pinggir jalan. Kios seperti kios bensin 2 tak, ada kulkas kecil, di dalamnya ada telur, ada keju, ada juga susu, ada jus hasil perahan mereka yang fresh, juga ada kotak untuk bayaran, dan tidak ada yang jaga. Orang datang ke sana beli jus, ambil telur, bayar sesuai harganya, simpan di sana, berangkat. Ini Swiss, negara yang minoritas sekali Islamnya, bisa begitu? Coba kalau di Indonesia, apa yang hilang kira-kira? Telur? Apa? Kulkas? Dengan kiosnya, hadirin. Gitu. Ini harus kita pikirkan, hadirin sekalian. Betul tidak nih? Ate ingin sekali ya pengajian-pengajian begini tuh, sepulangnya dari majelis taklim tuh ada perubahan perilaku yang nyata. Hah? Ya minimal tidak terlalu cepat jawab begitu aja. Pulang dari sini tuh nyata rumah-rumah tuh bersih, tidak ada nyampah. Dan kalau di pesantren itu TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Karena buang sampah itu zolim. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Kalau yang hadir ini 7.000, tiap orang mungut sampah satu, 7.000 sampah hilang di tempat ini. Betul? Beres sebetulnya. Tapi kita Masya Allah, na'udzubillah ya, subhanallah, bukan Masya Allah, buang sampah, permen buang sampah, maaf ya, merokok. Ini saya tidak membahas halal haram ya, tapi saya suka perhatikan yang merokok itu, sedot tiup, apa tidak ada kerjaan lain gitu. Ini seriusan ini. Dan maaf ya, kalau saya lihat wajahnya tuh enggak ceria. Saya belum menemukan. Ini saya suka mikir, itu paru-paru yang Allah ciptakan tuh, kira-kira dia ridho enggak diisi asap seracun kayak gitu? Jawab. Apa sih keperluan paru-paru kita ini? Udara bersih, udara beracun. Kalau paru-paru bisa bicara, kira-kira apa yang dia katakan? Ya Allah, saya enggak ridho. Ditaplokin racun begini. Aduh. Ini tidak bicara macam-macam ya, cuman mikir aja. Kira-kira paru-paru ridho, sedot, belum selesai. Ternyata disebrotkan kepada yang lain. Kira-kira orang lain ridho tidak? Jawab, bu ridho gak disebrot suami begitu. Nah yang ngerokok kan suami ibu. Orang punya hak udara bersih. Kita keluarkan udara kotor. Kalau orang lain tidak ridho dan berdoa, itu doanya bisa diijabah. Dia ngerokok di sembarang tempat, terhisap. Ya Allah, saya asma jadi kumat. Gara-gara dia, saya enggak ridho. Ya Allah, ya Allah, jadikan dia ambeien. Misal ya, saya tidak menganjurkan saudara berdoa jelek ya, tapi mungkin habis ngerok, kenapa jadi begini? Diijabah hadirin. Serius? Besar kemungkinan para perokok itu hidupnya banyak derita akibat doa orang yang teraniaya. Ini baru asap. Belum lagi katanya itunya filternya itu mengandung babi, darah babi. Darah babi haram. Belum lagi sekali merokok 20.000. Sebulan berapa bungkus? Sehari 2 bungkus 20 kan 40.000. Sebulan 1.200.000. Setahun 14.400.000. Buletin 15 juta untuk merokok. Kalau sehari 2 bungkus. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Merokok 14.400.000. Anak ke madrasah bayaran 50.000 sebulan dianggap mahal. Dia sebulan 1.200.000 dibakar. Biaya sekolah anak, biaya kesehatan, biaya untuk belajar lewat oleh seorang lelaki perokok. Saya kurang mengerti. Seyogianya dengan ilmu agama, bisa menghitung semua ini, benar? Sekali lagi saya tidak menilai siapapun ya, hanya mikir saja gimana pertanggungjawaban atas setiap asap yang dihisap dan setiap asap yang diburakan, disebrotkan, dan setiap uang yang dikeluarkan. Itu kan dihisap semuanya, benar? Kenapa saudara jadi mikir begini? Waktu SMA saya dihina, Gim, bencong lu, gitu. Karena tidak merokok. Kenapa nyebut bencong? Masa lelaki gak ngerokok, gitu. Saya sih gak jawab. Saya ajak aja ke Taman Maluku, dulu di Bandung tuh ada tempat berkumpulnya yang begitu dan merokok semuanya ya. Oleh karena itu jangan menilai, tapi membantu sajalah. Setuju tidak nih hadirin? Nah ibu bapak, marilah kita amalkan surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada deh, laqad ja'akum. Di penghujung ini sangat ingin sekali jamaah ini punya prinsip sebelum bubar dan nanti akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang 128-nya itu, sungguh telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri, azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh terasa berat, Rasulullah itu sangat meraba derita, kesulitan, kepahitan lahir batin orang lain, baik urusan dunia maupun nanti untuk urusan akhirat. Jadi Rasulullah itu sangat peka, sangat empati, memikirkan, merasakan penderitaan orang lain. Ini awal akhlak rahmatan lil alamin dari sini. Karena para penjahat, orang-orang yang zolim, tidak ada empati terhadap penderitaan orang. Dia mau nyakitin, mau menghina, mau menipu, menyiksa, membunuh, dia tidak ada meraba penderitaan. Tapi Rasulullah memberi contoh, awal dari akhlak mulia adalah empati. Yang kedua adalah harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan, keselamatan. Ingin lihat orang yang belum dapat hidayah itu dapat hidayah, ingin lihat orang yang susah itu jadi lapang, ingin lihat orang yang hidupnya menderita jadi bahagia. Jadi selain peka, juga menginginkan kebaikan, keselamatan bagi orang lain, peduli. Dan bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Rasulullah itu raufur rahim, berusaha keras menghilangkan sebab-sebab orang lain celaka, hina, dan sengsara. Ini penting hadirin. Kenapa orang Jepang itu bisa nolong? Karena empati. Duh, itu tersesat, gimana kalau saya lagi tersesat? Pasti saya mau nanya, bingung, didatangi, nemu dompet, tidak diambil, tidak dicuri. Bagaimana kalau saya hilang dompet? Pasti saya akan sangat susah. Makanya orang menemukan dompet dan memiliki empati, duh kasihan yang punya dompet ini. Bagaimana dia susah kalau kartunya hilang, KTP-nya hilang, saya harus bantu. Dari sanalah awal orang memiliki akhlakul karimah kepada sesama. Jelas hadirin sekalian? Jadi suami lihat istri, lihat suami pulang lelah, empati. Suami saya pasti capek, sudah membanting-banting tulang karena pekerjaannya tukang daging. Suami lihat istri gak ada berhentinya. Kan ada suami tuh yang pasang CCTV, asalnya istri minta sesuatu selalu dihitung. Apa sih kerjaanmu mah jadi istri? Bapak tuh 1 jam di kantor dihargai sekian. Pas sudah lihat CCTV, nangis itu suami tuh. Betapa istrinya tuh gak ada berhentinya pekerjaannya. Mulai dari ngasuh anak, nyuapin, ngebersihin, nyuci, ngepel, ngebersihkan, kemudian nyetrika, belum lagi membersihkan kompor, sampai suaminya pulang dan harus mandi dulu untuk menjambut suami. Kenapa jadi bisa rasa hormat? Karena empati terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain. Dan dalam Islam ini kunci penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan wanita pezina zaman Bani Israel. Pezina ini melihat anjing kehausan sampai menjilat pasir, dia turun ke sumur dengan menggigit selopnya, ambil air, naik lagi sampai membahayakan dirinya demi memberi minum seekor anjing. Dan Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya, diampuni wanita ini bukan karena seteguk air, tetapi karena kasih sayang, empati yang ada di hati terhadap anjing sekalipun. Ada yang sedang ngobrol di atas kuda, disuruh turun oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul empati kepada kuda yang didudukin, dipakai enggak, maju enggak, hanya duduk ngobrol di atas, turun atuh. Saudara mau tidak ada yang ngobrol di atas punggung saudara? Begitu hebatnya akhlak, harus diawali dengan empati. Ayo hadirin sekalian, lihat pengemis yang memang tidak mau mengemis, kasihan. Bagusnya kita itu memberi sebelum orang meminta. Ada yang dia tidak punya tapi tidak mau meminta. Jangan nunggu begini, karena orang meminta tuh malu. Tuh. Dan kalau saudara mau ngasih, tidak usah dipajang. Pembagian amplop sedekah kepada kaum duafa RT1. Kepada fakir miskin RT1 diharapkan tampil ke panggung. Aduh, ini zalim, isinya 10.000. Tampil, uyuh. Ini enggak pakai hati, betul? Masih mending 10 miliar per orang. Cobalah hadirin, empati. Kalau ketemu dengan seseorang, mau nanya, raba perasaannya. Kalau orang itu, maaf ya, agak gemuk, jangan ngomong masalah kuintal, masalah kiloan, masalah berat badan, karena udah tertekan. Kalau orang itu kurus, jangan membahas masalah pinsil, congcorang, apapun yang... Ini serius hadirin. Jangan segala ditanya. Kalau reuni tidak usah nanya anaknya berapa, karena belum tentu sudah menikah, belum tentu punya anak. Suaminya mana mbak? Belum tentu udah nikah. Udah nikah juga belum tentu masih ada suaminya. Belajar meraba keadaan, kesulitan, kepahitan orang. Kalau lihat orang jualan, pikir, aduh itu jualan coet. Tahu coet? Cobek yang dari batu itu. Berat. Berapa sih untungnya? Tapi kan itu cuma batu. Ah. Justru karena batu yang bikin berat. Hadirin, kalau dagang kapas ringan. Udah gitu ditawar. Mau ngapain nawar? Ya. Tapi saya perlunya satu. Ah. Belinya gimana itu satu lagi? Beli dua-duanya. Empati. Kalau dibeli satu dia jadi miring. Ditaruh di depan ngejungkel. Ditaruh belakang telentang. Buat apa dong satu ini lagi? Hadiahkan. Sama pernikahan tetangga, awet 7 turunan. Tidak ada kado terawet selain jubleg. Iya, coba beli jeruk. Apa perlu kita tanya manis enggak? Lihat, kalau jeruknya utuh berarti enggak tahu sih emang, ya kan? Kita tanya jadi ngebohong. Manis enggak? Boleh yang dicoba, yang ini manis, mudah-mudahan semuanya juga sama. Iya bu, saya tidak tahu, udah belum saya kenyotin satu-satu. Harga tukang dagang kecil tuh berapa sih untungnya? Warung-warung tuh berapa sih untungnya? Lihat keperluan keluarganya, beda dengan supermarket, beda dengan itu bangsa 1000-2000. Kenapa kita harus pindah ke toko yang besar? Hah? Sing empati, awal kebaikan itu empati. Setuju hadirin? Ayo dong hadirin proaktif, duduk di bis, datang wanita hamil, udah berdiri. Silakan bu duduk, gak usah nanya, ibu hamil ya? Emang kenapa deh perut saya segede gini? Dah gak ada ruginya nolong orang. Mau naik angkot, ada dulu orang tua, dahulukan. Nikmatnya dalam hidup itu bukan ditolong. Nikmatnya dalam hidup itu menolong. Dengerin ini, yang bersedekah dan yang disedekahi, siapa yang beruntung? Jawab hadirin. Mana yang untung, yang bersedekah atau yang disedekahi? Dua-duanya untung. Mana yang lebih beruntung, yang bersedekah atau yang diberi sedekah? Yang ditolak bala yang mana? Yang bersedekah. Yang digugurkan dosa yang mana? Yang bersedekah. Yang dilipat gandakan rezekinya yang mana? Yang ditolong oleh Allah yang mana? Tuh begitu. Jadi sebetulnya orang itu akan beruntung itu justru kalau kita senang berbuat baik. Bukan ingin orang berbuat baik ke kita. Katanya hasil penelitian hadirin, orang yang paling bahagia itu para relawan, para sukarelawan. Karena dia masuk ke tempat sulit, orang kena himpitan, orang kena banjir, orang lapar, dan dia bisa nyuapin, bisa menyiapkan masakan, bisa mengangkat, bisa membalut. Itu bahagianya luar biasa dibanding kita-kita ini yang tidak berbuat baik kepada orang lain. Mau bahagia tidak nih? Bahagia kita itu makin luas kalau kita senang sekali berbuat kebaikan. Dan ada satu dalil sahih. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Kita belajar agar hidup kita ini manfaat. Apa artinya ilmu banyak tidak ada manfaatnya? Apa artinya ilmu banyak tapi jadi zolim. Apa artinya pengalaman banyak tidak ada manfaat? Nilai seseorang justru dari manfaatnya. Kenapa kita ngaji? Supaya hidup kita bermanfaat. Kenapa kita berlatih? Supaya manfaat. Kenapa kita jemput rezeki lebih banyak? Supaya manfaat. Bahagia, mulia, dan selamat itu ada pada manfaat. Bukan ditolong, tapi menolong. Jelas hadirin? Jadi rezeki terbesar kita tuh ditolong orang atau nolong orang? Diberi atau memberi? Sudah habis belum waktunya nih? Gini ya Bu ya, menjawab tuh sing pakai hati. Udah belum? Kata-kata tuh dipilih oleh akal, tapi nada dipilih oleh hati. Monyet, biasa. Monyet. Nah, lukanya tuh pakai nada, hadirin, benar? Sudah habis belum waktunya? Belum, ah. Enak, belum. Gak ngepek pengajian, hadirin. Ada perumpamaan, ini sudah pernah disampaikan, tapi ini saya rasa penting disampaikan lagi. Jeruk harganya 17.500. Yang pertama beli, berapa harganya nih? 17.500. Ih, amit-amit, mahal amat. 5.000 ya? Oh, gak mungkin dong Bu, 5.000. Modalnya aja 15, cak kalau gitu 15. Saya beli sekiro 15 ya. Harga 17.500, dijual, dibeli 15. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa harganya nih? 17.500. Oh, baik. Saya beli deh sekilo, harga 17.500, dibayar 17.500. Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa nih harganya? 17.500. Saya beli deh sekilo, bayar 20. Bu, ini kembaliannya gak usah, gak apa-apa, buat tambah-tambah bekal anaknya. Itu yang ketiga. Jawab, mana kira-kira di antara tiga orang ini, pembeli ke satu, kedua, ketiga, yang kelihatannya wajahnya itu bahagia? Satu, dua, tiga. Jawabnya yang mantep ya. Yang mana? Saudara sudah tahu bahwa orang yang senang berbuat baik itu bahagia. Mana kira-kira di antara tiga orang ini yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Ya Allah nuhun, Ibu terima kasih sing berangkat haji ya Bu, anak-anaknya sing soleh jadi hafiz-hafiz Quran, suami juga menimpan rezekinya berkah. Ibu terima kasih banyak, semoga Ibu sehat lahir wal batin. 2.500 tuh hadirin. Di antara tiga orang ini kira-kira mana yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Mantep saudara tuh, gak ada keraguan jawabannya. Di antara tiga orang ini mana yang paling disebelin tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Yang mana? Bagus, semuanya mantap jawabannya tuh. Enggak ada yang meleset. Pertanyaan terakhir. Di antara tiga orang ini, bapak, ibu, yang mana? Kok enggak jelas jawabannya, Din? Jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Jawab. Kenapa tidak kayak tadi jawabnya? Tiga, tiga, tiga, satu. Bapak ibu, ini ya begitu harusnya. Saya tahu jawabannya. Mau nyebut tiga, mission impossible ya. Itu mah kalau cari muka. Dua, dua itu kalau kepepet. Yang aslinya satu kita ini. Kita ini kalau enggak nawar tuh kayak sariawan hadirin. Dan kalau nawar tuh sukses. Sampai setruk tukang dagang tuh hadirin. Hati-hati. Bu, Pak. Mau ya pulang dari sini kita amalkan At-Taubah 128 ini senang sekali memikir, apa, bukan senang, berempati. Lihat orang udah tua naik bis kota, kenapa gak kita bayarkan kalau kita punya uang? Tuh. Lihat orang yang jualan, udahlah borong aja kalau kita ada uang. Mangga berapa ini, 5 kilo lagi ya, udah saya beli semuanya. Tolong ya Pak ya, yang 2 kilo tuh ke teman itu tuh kelihatannya kurang. Nah, kasihin tanpa harus kita kelihatan. Gak usah disebutin nama saya, kirimin aja. Lihat di tempat makan bakso ada satu mangkok dimakan oleh bapak, ibu dan anaknya. Udah, suruh pilih, bayarkan lunas. Pergi kitanya, gak usah. Yang bayarin ya. Doakan, saya lagi banyak hutang. Alah, nyejanin bakso aja minta didoakan. Coba tes keimanan. Kalau ada kucing, kucing kampung. Eok, eok. Masuk ke rumah, eok, eok. Digimanain? Berapa banyak yang dilempar pakai sepatu. Gedean sepatu daripada kucingnya. Pakai sapu, kucing, siap. Kenapa begitu Bu? Ibu dengan kucing tuh sama-sama enggak milih. Kucing enggak milih jadi kucing. Ibu enggak milih jadi ibu. Kalau ibu takdirnya kucing, ibu teh kucing. Kenapa Allah mendatangkan kucing dengan eok, eok, lemas. Dan enggak mau kucing juga jadi kucing kampung. Kalau mau mah jadi kucing yang keren, tapi dah takdirnya kucing kampung, kurus. Atulah kasih makan, benar? Allah lihat tidak? Lihat. Siapa tahu ngasih makan kucing itu yang membuat ibu bisa ditakdirkan umroh, haji. Di rumah banyak burung, siapkan mangkok, kasih air biar burung minum di kita. Siapa tahu itu yang membuat utang dilunasi. Ada anak yang mau nyebrang, seberangkan. Ada kakek-kakek yang mau nyebrang, tanya dulu. Karena dulu kan pernah terjadi ya. Seberang-seberangin, marah si kakek. Kenapa? Saya baru nyampe. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Hadirin, rupanya ini merupakan pertemuan terakhir kita. Saya mohon maaf sudah 20 tahun pengajian ini, dan ini adalah pengajian terakhir. Iya, tahun ini, iya kan? Mudah-mudahan tahun depan ada. Gak kerasa pengajian ini sudah 20 tahun. Baik, kita akan menjadi sambil saudara berwakaf, bersedekah ya. Jangan ragu-ragu sedekah, hadirin. Mudah-mudahan inilah yang membuat ilmu kita yang semakin berkah. Sambil kita akan mendengar syahadat dari beberapa sahabat-sahabat kita. Manuel Rizaldi, mana Manuel Rizaldi? Oh, terima kasih Manuel. Kemudian Tania Debiana. Tania, ada Tania, mana Tania? Oh, terima kasih. Martin Madeline, YouTube Indonesia or English or sedikit bisa. Sedikit, good. Alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you for coming. Alhamdulillah. It is the first time for you? Second time here, but yeah, first time. How do you feel? Nervous. Good, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ada tiga yang akan bersyahadat. Manuel, apa kabar Manuel? Baik-baik aja? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap? Siap? Tidak ada paksaan menjadi Islam? Tidak ada. Tania juga begitu? Alhamdulillah. Kita tidak menunda. Semoga bisa menambah berkahnya. Hadirin semua jadi saksi. Ada tiga sahabat kita yang akan bersyahadat. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Go on. La ilaha illallah. Panitia, mohon dibantu didekatkan. Ulangi, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Tania juga sudah barusan mengucapkannya. I testify that there is no God except Allah, and I testify that Muhammad is the messenger of Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslimin muslimah yang soleh solehah, yang teguh imannya. Engkau muliakan akhlaknya, limpahi dengan ilmu yang manfaat. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, ya Karim. Jangan cabut nikmat iman kami. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan disalami. Maaf ya, saya jauh ini ya. Salam tuh teman-temannya. Sudah punya saudara baru, alhamdulillah. Kalau ingin lihat orang yang tidak punya dosa dan juga tidak punya amal adalah yang baru syahadat. Mudah-mudahan sesudah ini dipenuhi dengan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita sejenak akan berdoa. Saudaraku sekalian, hari demi hari semakin dekat dengan ajal kita. Entah berapa tahun yang tersisa, atau mungkin berapa minggu, atau mungkin berapa hari yang tersisa. Tidak sedikit jamaah yang berbulan lalu bersama kita dan kini sudah tiada. Andai suatu saat malaikat maut menjemput, kita harus berusaha sekuat tenaga agar akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga ketika malaikat maut datang menjemput, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Orang tua tidak kecewa melahirkan kita. Keluarga sudah siap ditinggalkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahilah majlis ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami sebanyak apapun. Tolong ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib kami ya Rabb. Kami tidak mau mati dalam keadaan bergelimang dosa tanpa ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang maha mendengar, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berikan kesempatan kami berbakti, ya Allah. Jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi dunia akhirat ibu bapak kami. Ampuni semua kedurhakaan kami, ya Rabb. Ampuni dan sayangi guru-guru kami, ya Allah. Para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami bisa kembali kepadamu. Muliakan keluarga dan keturunannya, ya Allah. Berkahi keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang menguatkan amal. Ya Allah, titipkan keturunan yang soleh-soleha, hafiz-hafizo. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau janji akan mengabulkan hamba yang memohon. Walaupun kami hidup bergelimang dosa, tapi kami tetap berharap ampunan dan terkabulnya doa. Ijabah doa kami semua, ya Arhamar Rahimin, amin. Ya Rabbal Alamin, doalah masing-masing hadirin, amin. Ya Allah, jangan ragu-ragu hadirin. Siapa tahu banyak di antara kita para orang yang dicintai Allah, yang doanya mustajab, amin. Kabulkan wahai yang maha mendengar, kabulkan wahai yang maha perkasa, kabulkan wahai yang maha baik. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan kesukupan bagi yang sedang kekurangan rezeki, ya Rojab. Lepaskan dari lilitan hutang. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal, barokah, ya Allah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, ya Allah. Karuniakan keturunan terbaik yang mengharapkannya. Ya Allah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun, ya Allah. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini, ya Karim. Bimbing agar para pemimpin kami jadi orang yang takut padamu, yang jujur, yang adil dan amanah, yang dapat membimbing negeri ini, umatmu ini ada di jalan yang engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Semoga tahun depan kita bisa bertemu kembali di minggu kedua Ahad seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq. Insya Allah kita akan bertemu kembali.